إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضر قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai muslimin, orang-orang yang beragama dengan agama Islam. Ini nikmat yang sangat besar, karena dengan nikmat dinul Islam maka amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, siapa yang beragama dengan selain agama Islam maka tertolak. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia beragama dengan selain Islam, maka tidak akan diterima dari dia apapun perbuatannya. Tidak akan diterima walaupun itu kebaikan ketika dia bukan sebagai muslim, dan dia walaupun berbuat kebaikan tetap akan menjadi orang yang rugi nanti di yaumul kiamah. Walhamdulillahi kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat Islam beragama dengan agama yang Allah ridai. Innad-dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa agama yang diterima oleh Allah hanya Islam? Mengapa agama yang benar di sisi Allah hanya Islam? Mengapa? Mengapa dengan agama yang lainnya ditolak dan dikatakan batil, kafir, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Kenapa? Jawabannya, karena dinul Islam adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini adalah agamanya Allah. Allah yang membikinnya, Allah yang menerapkannya, Allah yang menetapkannya dari awal sampai akhirnya. Agama Islam itu adalah bikinan Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama selain Islam adalah bikinan manusia, bikinan orang. Di antara mereka membuat dikarenakan mimpi-mimpi, atau membuat dikarenakan bertapa di bawah satu pohon, atau karena begini dan begitu. Itu semuanya agamanya manusia, agama yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam satu-satunya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dinul Islam adalah agamanya Allah, bikinannya Allah, Allah yang menetapkan, bukan yang lainnya, adalah beberapa dalil. Di antaranya, hak membikin syariat hanya milik Allah. Hak menetapkan halal haram hanya milik Allah. Hak yang menetapkan aturan begini, begitu, berbagai macam jenis ibadah, tata caranya, dalam melakukan harus begini, harus begitu. Itu adalah hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyatakan adanya jenis kesyirikan, yakni adanya beberapa orang yang membolehkan adanya manusia membuat syariat semisal Allah membuat syariat. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syar'u lahum ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tuhan-tuhan, sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai pihak yang membuat syariat selain syariat yang Allah tetapkan? Undur barakallahu fikum ayat ini. Siapa yang membuat syariat, maka sungguh dia telah menetapkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam hal at-tashri', pembikinan syariat. Karena itu para ulama menyebutkan, di antara dosanya ahlul bid'ah, di antara kezalimannya ahlul bid'ah adalah qad nasaba nafsahu mudahiyan lillah fit tashri'. Di antara kezaliman ahlul bid'ah adalah dia telah mencanangkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam membuat syariat. Allah zat yang esa, zat satu-satunya yang berhak membuat syariat, ternyata tampil ahlul bid'ah dengan mengatakan, Allah membuat syariat, silakan, saya, kami juga bisa bikin syariat kok, bukan syariatnya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bab ini kaum muslimin, menyebabkan yang namanya bid'ah itu baridul ilal kufri. Bid'ah itu pos yang akan mengantarkan manusia menuju kepada kekafiran. Karena di ujung pada bid'ah terdapat penghalalan, pembolehan membuat syariat daripada syariatnya Allah Azza wa Jal. Membuat syariat selain syariatnya Allah Azza wa Jal, ini bentuk kesyirikan. Kesyirikan dalam hal tashri'. Kenapa dikatakan itu syirik? Ini jawabannya. Kenapa itu dikatakan syirik? Karena hak membuat syariat itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lainnya ya kaum muslimin, adalah tidak ada satupun manusia yang ikut andil dalam penetapan-penetapan dalam agama Islam. Sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau seorang rasul paling besar, sayyidul mursalin, tokohnya semua para rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah, bukan hanya habib tetapi khalil, khalil yang pertama. Beliau lebih dicintai oleh Allah daripada Ibrahim, walaupun Ibrahim juga khalil. Tetapi ya kaum muslimin, manusia yang sedemikian tinggi kedudukannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tetap tidak boleh membuat syariat, tidak boleh merubah syariat, tidak boleh memodifikasi syariat, tidak boleh. Beberapa dalil diantaranya adalah Nabi kita diperintahkan untuk mengatakan in attabi'u illa ma yuha ilayya, tidak lain aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Tidak ada berhak an ubaddil min tilqa nafsi, aku tidak berhak merubah-rubah apa yang Allah wahyukan dari diriku sendiri. Aku enggak berhak. Enggak berhak. Apalagi manusia yang lain. Apalagi hanya sekedar orang yang mengaku keturunan Rasul. Rasulnya saja enggak berhak. Apalagi cuma hanya bermodalkan dia adalah orang yang berkebangsaan Arabi. Padahal dia bukan keturunannya Rasul. Rasul tidak memiliki keturunan dari jalur laki-laki. Ternyata dia tampil saya ini adalah ini dan itu, kemudian berhak merubah? Lah, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alal rasul illa al-balagh." Tidaklah rasul memiliki tugas kecuali hanya menyampaikan semata. Bukan pihak penggagas, bukan pihak pengrumus, bukan pihak yang bukan. Semuanya munazzalun min indillah, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya menyampaikan apa yang difirmankan, apa yang diperintahkan, apa yang diwahyukan. Bukan hal lain, tidak hal lain. Bahkan dari kaum muslimin, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, kalaulah beliau merubah syariat, kalaulah beliau menambahi syariat sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka Allah akan menangkap beliau, Allah akan menyiksa beliau, dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa untuk membelanya. Sebutkan hal itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil." Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara atas nama kami, yakni atas nama syariat, sesuatu yang tidak kami sampaikan, sesuatu yang tidak kami wahyukan, maka laghadnahu bil yamin, kami akan tangkap dia, thumma laqata'na minhul watin, sungguh kami akan putuskan tali urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak seorang pun yang mampu dari kalian wahai para sahabat membelanya. Allah azza wa jalla sangat murka. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat murka kepada mereka-mereka yang seakan-akan memiliki hak andil dalam membuat syariat, menghalalkan semaunya, mengharamkan semaunya. Allah mengutuk Bani Israel dikarenakan mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan pastor mereka sebagai Tuhan selain Allah. Apakah mereka mengatakan, wahai Tuhan pendeta? Tidak. Apakah mereka mengatakan, wahai Tuhan pastor? Tidak. Tetapi mereka mengikuti perbuatannya tokoh-tokoh mereka. Ketika tokohnya menghalalkan yang Allah haramkan, mereka ikuti itu kan. Mereka ikut-ikutan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dan mereka pun ikut-ikutan ketika pendeta dan pastor mengharamkan yang Allah halalkan, maka mereka ikut-ikutan pula mengharamkannya. Itu bentuk penuhanan. Walaupun tidak mengatakan, wahai Tuhan pastor, wahai Tuhan pendeta, tetapi persetujuannya mereka terhadap orang-orang yang merubah dinul Islam, itu bentuk penuhanan. Dan itulah zambun ahlul bid'ah. Itulah dosanya ahli bid'ah yang komisimu. Sehingga bid'ah begitu mengerikan. Dari kecil sampai membesar. Sampai mengkafirkan pelakunya dan mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Na'udzubillahi min dhalik. Aku luqali hadha fasyaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita mengikuti syariatnya dan mengharamkan bagi kita mengikuti yang bukan syariatnya. Termasuk dalam hal ini bid'ah, bid'ah bukan syariat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman, ikutlah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian saja, min rabbikum, dari Rabb kalian, karena syariat Islam itu min Allah. Ikuti itu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain itu sebagai panutan bagi kalian. Jangan. Jangan diikuti sesuatu bikinan manusia. Bid'ah, bid'ah adalah dolalah. Bikinan orang begini, bikinan orang begitu. Diracik sedemikian rupa. Dari dalil ini, dalil itu. Dari tasbih, takbir, tahmid. Diracik sedemikian rupa. Bak seperti racikan membuat makanan. Dari diri mereka sendiri. Seperti hanya membuat makanan ini, resep ini, resep ini. Seakan-akan mereka orang yang punya andil dalam membuat syariat. Ini adalah dosanya oleh bid'ah kaum muslimin. Jangan ikuti itu. Jangan ikuti. Allah melarang kita mengikuti itu semuanya. Yang harus kita ikuti adalah dinul Islam. Yaitu Al-Quran was sunnah. Dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Yang itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Sunnah Nabi. Dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Bukan bid'ah. Itu adalah agama Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alayha bin nawajid." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Gigitlah itu dengan gigi geraham. Ini Islam. Baru kemudian beliau memberikan peringatan, "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari segala perkara baru. Perkara yang bukan dari sunnah Nabi. Juga bukan dari sunnah para sahabat. Karena itu bukan Islam. Itu adalah muhdatsat. Wa kulla muhdatsatin bid'atun. Semua yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Semua yang sesat itu dalam neraka. Maka hadirin kaum muslimin. Inilah dia. Mengapa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan mengapa agama-agama selain Islam tertolak? Karena agama selain Islam adalah agama bikinan manusia, min indi anfusihim, dibikin oleh mereka, mereka, mereka dan mereka. Keyakinan yang dibikin oleh mereka, mereka, mereka dan mereka. Bukan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang besar ini, nikmat dinul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semuanya di atas al-Islam, di atas Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman para sahabat dan menyelamatkan kita dari semua bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan istiqamah kepada kita di atas sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته